Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang tamrin yang ke-9 di pelajaran yang ke-5 ini. Perhatikan pada tamrin ke-9 ini ada 2 kata yang diawali oleh huruf hamzah. Jadi dalam bahasa Arab ini disebut dengan hamzah, bukan alif. Nah, dari kedua kata ini, yakni kata ismun dan ibnun, kemudian digunakan dalam kalimat, dalam kalimat tersebut letaknya ada yang berada di awal kalimat dan juga ada yang berada di tengah-tengah kalimat. Sekarang perhatikan perbedaan atau keadaan dari kata-kata tersebut. Untuk yang pertama, ismun. Ismun. Contoh dalam kalimat, ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak ini adalah Muhammad. Jadi di awal kalimat ini dibaca dengan jelas hamzahnya, ismu, diucapkan. Kemudian kalimat berikutnya, wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Pada kata ismu ini didahului oleh wawu, atau dia letaknya di tengah-tengah kalimat, tidak berada di awal kalimat. Nah, ketika keadaannya demikian, berada di tengah-tengah kalimat atau ada kata lain yang mendahului, maka hamzah pada ismu itu tidak diucapkan, tidak dilafazkan, tetap tertulis tetapi tidak diucapkan, sehingga membacanya langsung ke huruf sinnya, wasmu. Jadi bukan wa'ismu, tapi wasmu. Wasmul binti Zainabu. Ini. Nama, dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Contoh yang berikutnya, kalimat yang di bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru itu adalah Hamid. Di awal kalimat, maka hamzahnya diucapkan. Ismu. Dengan kasrah, ismu. Kemudian kalimat yang berikutnya, masmul mudiri. Masmul mudiri. Ini di tengah-tengah kalimat ada kata lain yang mendahului, yakni ma istifham. Maka hamzah pada ismu itu tidak diucapkan, ya, tetap tertulis tetapi tidak terucap, sehingga membacanya masmul mudiri, langsung ke sinnya. Ini pada kata ismu demikian. Sekarang kalimat yang kedua pada kata ibnun. Jadi sama dengan kalimat yang sama dengan kata yang sebelumnya, yaitu ismun. Sama-sama didahului oleh hamzah ini. Contoh penggunaan dalam kalimat pada kata ibnun ini, kalimat yang pertama yang atas, ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya Khalid ada di sekolah. Anaknya Khalid ada di sekolah. Ini di awal kalimat, maka hamzah diucapkan, ibnu Khalidin. Kemudian di tengah kalimat atau dalam kalimat selanjutnya, wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Ya, jadi di tengah-tengah kalimat didahului oleh kata yang lain, yakni wawu, maka hamzah tidak diucapkan. Wabnu hamidin fil jami'ati. Contoh kalimat berikutnya, yang di bawahnya. Ibnul mudarrisi fil fasli. Ya, ibnul mudarrisi fil fasli. Ya, ibnu di awal kalimat, maka hamzahnya diucapkan. Ya. Kemudian kelanjutan kalimatnya, kalimat berikutnya. Ainabnul mudiri. Ainabnul mudiri. Di mana anak mudir itu? Ya. Di sini ibnu di tengah-tengah kalimat ya, ada kata lain yang mendahului, yakni aina, maka hamzahnya tidak diucapkan. Ainabnul mudiri. Ini. Jadi dari beberapa contoh ini ya, bisa kita ambil faedah ya, bahwasanya pada kata ismun dan ibnun yang diawali oleh hamzah semacam ini, ketika berada di awal kalimat maka hamzahnya itu diucapkan, dilafadzkan. Adapun ketika berada di tengah-tengah kalimat ada kata lain yang mendahului, maka hamzah tersebut tidak diucapkan. Ya. Hamzah yang demikian, hamzah yang ada di awal kata, ketika di awal kalimat dia diucapkan, kalau di tengah tidak diucapkan, ini disebut dengan hamzatul wasli. Hamzatul wasli, hamzah wasol. Jadi ini hamzah wasol. Kalau berada di awal kalimat, maka diucapkan hamzah wasol tersebut. Adapun ketika berada di tengah-tengah kalimat, ada kata lain yang mendahului, maka hamzah wasol tersebut itu tidak diucapkan. Tetap tertulis, ya, tetapi tidak terucap. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Dan dalam penulisan, ya, hamzah wasal biasanya cukup ditulis dengan bentuk lurus atau bentuk alif, ya. Atau terkadang pada alif itu ditambahkan tanda, ya, itu ada tanda ya, sekilas mungkin mirip dhamma, tetapi sebenarnya itu bukan dhamma, tapi berbeda, itu bukan dhamma. Kalau diperjelas seperti ini. Ya. Jadi diambil dari huruf shad, ya, kemudian dipotong kepalanya. Ya, ini. Dan ini disebut sebagai wuslah. Wuslah. Jadi tanda yang ada di atas hamzah wasal itu disebut dengan wuslah. Jadi itu bukan dhammah. Kalau di mushaf yang cetakan Madinah itu akan dijumpai tanda wuslah ini pada hamzah wasal. Jadi setiap kata yang awalnya itu hamzah wasal maka akan ditandai dengan tanda wuslah ini. Dan yang perlu diperhatikan ini hamzah yang ada di awal kata, ya, bukan yang di tengah ataupun apalagi di akhir, bukan. Jadi pembahasan hamzah wasal ini hamzah yang berada di awal kata. Ya. Ismun ibnun ini contohnya. Adapun kalau ada alif di tengah maka itu bukan pembahasan hamzah wasal. Misalnya kitabun itu tidak termasuk. Ya, karena itu di tengah-tengah ya. Jadi yang dimaksud dengan hamzah wasal adalah hamzah yang ada di awal kata. Kemudian letaknya dalam kalimat tadi menyesuaikan. Kalau di awal kalimat itu diucapkan, tetapi kalau di tengah maka tidak diucapkan. Kemudian di sini adalah hamzah wasal. Ya. Maka mafhumnya ketika disebut dengan rinci ada hamzah wasal, berarti di sana ada hamzah yang selain wasal. Ya. Karena disebutkan dengan rinci ada hamzah wasal, berarti ada hamzah yang lain. Ya, mafhumnya kan demikian. Kalau jenisnya hanya satu, maka cukup disebut dengan nama hurufnya saja, hamzah, cukup. Atau misalkan ba, ba hanya satu jenis, satu macam, ya sudah, ba, huruf jim, sin, dan seterusnya. Kan hanya satu, artinya tidak ada pembedaan semacam ini. Tidak ada misalnya ba, wasal, atau yang semacamnya, tidak ada. Tapi kalau hamzah, ada yang disebut dengan hamzah wasal, berarti di sana ada hamzah yang lain, yang itu disebut dengan hamzatul qat. Ini hamzatul qat. Adapun untuk hamzatul qat dari sisi letak sama sebagaimana hamzah wasal, yakni hamzah yang ada di awal kalimat. Misalnya abun, ayah, atau akhun, saudara, umun, ibu, ukhtun, saudari, gitu ya. Ini hamzah qata. Ya. Misalnya dalam contoh-contoh ini ya. Jadi hamzah yang ada di awal kata. Ya. Kemudian ketika kata tersebut berada di awal kalimat, maka hamzah itu diucapkan. Abi atau akhi talibun. Saudaraku adalah pelajar. Misalnya, akhi talibun. Di awal kalimat, hamzahnya diucapkan. Atau kalau dia di tengah-tengah kalimat, ya, ada kata lain yang mendahului, hamzah ini juga tetap diucapkan. Jadi tidak dihilangkan ucapannya. Tetap ada dalam pengucapan. Akhi wa ukhti, abi wa ummi, wa akhi wa ukhti, misalkan ya, hubungan dengan wawu, abun wa umun, atau wa akhun wa ukhtun, ada wawu, ini hamzah tetap diucapkan, ya, tidak dihilangkan pengucapannya, tetap ada, ini. Nah, hamzah yang demikian, ini disebut dengan hamzah qat'i, atau hamzah qat'. Jadi dimanapun tempatnya, hamzah itu akan selalu diucapkan. Di awal kalimat ataukah di tengah-tengah kalimat ada kata lain yang mendahului, hamzah yang ada di awal kata ini tetap diucapkan. Ya, yang demikian disebut dengan hamzah qat'i. Dan dalam penulisan untuk hamzah qat'i, ya, sebagaimana ditunjukkan, ya, itu ada tanda hamzah di atas alif atau mungkin nanti juga di bawah alif. Ini menunjukkan hamzahnya qat'i. Jadi harus diucapkan. Dimanapun letaknya dalam kalimat, dia harus diucapkan. Ini. Kalau di atas alif, itu nanti bisa dibaca dengan fathah atau dengan dhammah. Jadi A atau U. Kalau di bawah, itu dengan kasrah. I. Misalkan Islam. Ya. Ini di bawah. Nah, ini hamzahnya qat'i. Wa Islam. Misalkan ada wawu ya. Nanti wa Islam. Jadi tetap diucapkan. Jadi dalam bahasa Arab ada dua jenis hamzah yang ada di awal kata. Hamzah yang ada di awal kata ya. Ini. Ada hamzah qat'i dan ada hamzah wasli. Perbedaannya dalam pengucapan ketika terletak di tengah kalimat atau ada kata lain yang mendahului. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada, kita lanjutkan contoh hamzah wasal ini. Iqra ma yali, bacalah kalimat berikut ini. Mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Iqra ma yali, bacalah kalimat ini. Mura'iyan, ya, menyesuaikan qawa'ida, kaidah-kaidah nutqi, ya, pengucapan hamzatil wasli, hamzah wasal. Sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Contoh yang pertama, awalan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ya, di awal kalimat ya, maka hamzah di awal kata ini diucapkan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ya, anaknya Muhammad ada di Irak dan anaknya Hamid ada di India. Ini ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Contoh, satu contoh lagi yang kedua. Kharajabnu tabibi minal baiti. Kharajabnu. Jadi dari kharaja kemudian langsung ke masuk ke ba-nya karena hamzahnya tidak diucapkan. Kharajabnu tabibi minal baiti. Anak dokter itu keluar dari rumah. Ya. Ibnu tabibi. Ini hamzahnya wasal. Kemudian karena dia di tengah, ada kata lain yang mendahului, maka hamzah tidak diucapkan. Jadi langsung ke ba-nya. Kharajabnu tabibi. Berikutnya, nanti. Kalau bertemu dua huruf ba. Maksudnya? Dahabab. Zahababnu, iya begitu. Zahababnu. Zahababnu tajiri ila suki. Iya. Anaknya pedagang itu pergi ke pasar. Iya. Berikutnya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut kabibi Mas'udun. Iya. Artinya anak insinyur anak itu insinyur, anak insinyur itu Faisal dan nama anak dokter dan itu anak dokter itu Mas'ud. Iya. Baik. Berikutnya Mas Masmur Rajuli. Rajuli. Masmur Rajuli. Ya. Masmur Rajuli. Masmur Rajuli. Ya. Siapa nama anak laki-laki itu? Ar-Rajul, laki-laki. Siapa nama laki-laki itu tanpa anak ya? Oh. Siapa nama laki-laki itu? Iya. Berikutnya. Ibnu man anta. Anak baknu wajiri. Ya. Siapa nama anakmu? Ibnu man. Anak siapa engkau? Anak siapa engkau? Aku anaknya Pak Menteri. Ya. Dan yang juga termasuk hamzah wasal, hamzah yang ada pada alif lam atau pada alif lam, okay, alifnya itu, ini juga termasuk hamzah wasal itu. Okay. Artinya kalau ada di awal kalimat maka alif pada alif lam itu diucapkan. Okay. Misalnya alhamdulillah, okay. Ini di awal kalimat maka dia diucapkan alhamdulillahi ini. Tapi kalau di tengah kalimat atau ada kata lain yang mendahului, misalnya ada wawu ya, maka alifnya tidak diucapkan. Dibaca walhamdulillahi. Walhamdulillah. Jadi wawu langsung ke lamnya. Alifnya tidak diucapkan. Ini juga termasuk hamzah wasal. Ini. Sehingga dari contoh-contoh tadi juga ditunjukkan atau juga yang sebelumnya tentang alif lam, ya alifnya tidak diucapkan kalau ada kata lain yang mendahulunya. Tapi kalau ada di awal kalimat maka dia diucapkan. Jadi ini kaidah pengucapan hamzah wasal. Kaidah nomor 4. tapi Ismul Muhandisi Faisalu itu anak apa namanya insinyur itu. Ya. Ismul Muhandisi nama insinyur itu Faisalun. Ismu kan artinya nama. Kalau ibnu anak. Kalau ini kan Ismul Muhandisi, nama insinyur itu adalah Faisal. Wasmu Tabibi dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Ada lagi? Ibnu Man Anta berarti anaknya dulu baru siapa? Ya, tapi anak. Man Ibnu berarti siapa nama anak? Kalau dari Man dulu? Kalau Ibnu Man anaknya siapa? Anak siapa? Ibnu Man anak siapakah? Kalau Man dulu? Siapa dulu? Yang dimaksud gimana maknanya? Siapa? Yang... Siapa nama anak itu? Ya, masmu. Masmul waladi. Seperti nomor 5 itu. Masmu, tapi bukan ar-rajul tapi al-walad. Masmul waladi. Siapa nama anak itu? Ya. Anak dalam bahasa Indonesia sama ya, anak ya. Dalam bahasa Arab, anak dalam artian dia merujuk ke orang tuanya, anak dari siapa, itu menggunakan lafaz ibnu. Ibnu man, anak dari siapa, menunjukkan dia keturunan. Ya, ayahnya, anak dari siapa, siapa ayahnya, itu ya. Itu dengan lafaz ibnu. Adapun untuk menyebut anak secara umum, artinya anak kecil yang belum baligh, itu dengan lafaz al-walad atau waladun. Ini al-walad atau waladun. Ini ya. Kalau ibnun itu cenderungnya itu tadi terkait dengan ke orang tuanya, ke ayahnya. Ini. Tapi kalau anak secara umum usia anak-anak gitu ya, itu al-walad tadi. Jadi kalau menanyakan siapa nama anak itu ya dengan lafaz walad bukan ibnu. Jadi masmul waladi. Siapa nama anak itu? Ini. Tapi kalau anaknya siapa engkau, yaitu ibnu man anta, juga bukan waladu man, ya, tidak menggunakan lafaz walad untuk menanyakan anak siapa engkau misalkan. Ini dengan lafaz ibnu. Jadi dibedakan lafaznya untuk anak ya. Yang lain? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Ar-rasulu, rasul, utusan. Al-ka'bah itu, ka'bah. Ya. Kemudian di sini. Jadi, hamzah wasal. Ya, tadi ibnun ismun. Ya. Di awal kata, ya, tidak ada kata lain yang mendahului, maka diucapkan ibnun ismun. Sekarang di sini ibnun dan ismun diawali alif lam. Alif lam masuk pada ibnun dan juga ismun. Ya, ini. Nah, tadi disebutkan kaidahnya ya. Hamzah wasal kalau ada kata lain yang mendahului, maka dia tidak diucapkan. Ya. Dan di sini didahului oleh alif lam. Lantas bagaimana? Apakah kemudian dibaca dengan al ismu, al ismu seperti ini? Kalau dibaca seperti ini berarti dia tidak sesuai dengan kaidah tadi. Kaidahnya kan kalau ada kata lain yang mendahului, artinya dia tidak berada di awal, maka ini tidak diucapkan. Padahal kalau diucapkan dengan al ismu berarti diucapkan dengan hamzahnya di sini. Di sini sesuai dengan kaidahnya, ini hamzahnya tidak diucapkan hamzah wasal pada ismun ketika dimasukkan alif lam itu tidak diucapkan. Nah, sekarang kalau hamzah ini tidak diucapkan, yang tersisa apa? Seperti ini kan. Ini kita lihat dari sisi bunyinya ya. Kan hamzahnya dihilangkan dalam pengucapan. Kemudian sinnya sukun. Ya. Kemudian alif lam hamzah pada alif lam fathah. Kemudian lamnya sukun. Kemudian didapati dua huruf yang sama-sama sukun bertemu, lamnya sukun, sinnya sukun. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh dalam bahasa Arab sepanjang ini, harus dihindari. Nah, sekarang untuk menghindarinya, ya, lam yang asalnya sukun itu kemudian diberikan harokat. Ya, dalam hal ini dia diberi harokat kasrah. Sehingga kemudian dibaca dengan alismu. Alismu. Jadi bukan alismu, tapi alismu. Jadi lamnya yang asalnya sukun itu diberi harokat fathah, diberi kasrah, diberi harokat kasrah. Kemudian hamzah wasal pada ismun itu tidak diucapkan, sehingga membacanya alismu, bukan alismu. Demikian pula dengan yang berikutnya ibnun, ya, ibnun dimasuki alif lam, ini menjadi a libnu, ya, a libnu, hamzah wasal pada ibnun tidak diucapkan, kemudian lam pada alif lam yang asalnya sukun itu di kasrah, sehingga menjadi a libnu. Ini jadi berbeda ya, bandingkan dengan tadi misalkan Islam, Islam dimasuki alif lam. Ya, hamzah pada Islam tadi itu hamzah kata. Maka ketika dimasukkan alif lam tetap diucapkan al islamu, al imanu. Ini diucapkan hamzahnya ketika dimasukkan alif lam, karena itu hamzah qat'i. Jadi harus diucapkan dimanapun tempatnya, al islamu, al imanu, al ihsanu, al ikhlas dan seterusnya. Tapi kalau hamzahnya wasal itu tidak diucapkan, dan untuk menghindari bertemunya dua sukun, dua huruf yang sukun, maka lam pada alif lam itu di kasrah, sehingga membacanya menjadi alismu, alibnu. Dan a-nya tidak masuk ke lam ya, bukan alismu, alibnu, bukan seperti itu. Tidak ada tasdid di sini. Jadi langsung ke lam yang di kasrah. Alismu, alibnu. Demikian. Ini ya. Yang berikutnya, al-ammu, paman dari pihak ayah. Al-khalu, paman dari pihak ibu. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan. Mukhlaqun, tertutup, terkunci. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Ini. Kemudian yang berikutnya, kotak yang di bawahnya. Ini ringkasan tentang idhofah, yakni mudhaf dan mudhaf ilaih dengan bentuk contoh. Dicontohkan suatu bentuk idhofah, yakni sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi, mobil pak guru. Sayyaratu di situ disebutkan sayyaratu mudhafun sebagai mudhaf. Kemudian al mudarrisi mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Jadi dua kata, ungkapan yang tersusun dari dua kata. Kata yang pertama disandarkan pada yang kedua. Ya. Kemudian yang pertama disebut mudhaf. Ya. Yang kedua disebut sebagai mudhaf ilaih. Yang menjadi mudhaf itu huruf akhirnya tidak tanwin, sayyaratu misalnya tidak tanwin. Adapun yang menjadi mudhaf ilaih, huruf akhirnya di kasrah atau jar, sehingga menjadi al-mudarrisi. Ini kesimpulan tentang idhofah sebagaimana sudah dijelaskan pada awal pelajaran ini kemarin. Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mau ditambah atau mau cukup? Cukup dulu ya. Untuk, ya nanti tak penjelasannya terputus. Soalnya ini pelajaran yang baru ya. Jadi pelajaran baru insya Allah kita lanjutkan besok, pelajaran ke-6. Untuk pagi ini sampai ini dulu, menyelesaikan pelajaran ke-5. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.